Gema azan-azan sentuh telinga. Buyarkan mimpi si kecil siang tadi. Dia berdiri malas melangkahkan kaki. Diraihnya mimpi, digenggam tak dilepaskan lagi.